حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian dia balik menarik sedekahnya, ya, perumpamaannya seperti anjing yang muntah kemudian memakan muntahnya lagi. Itu hadisnya jelas menunjukkan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di bunyi bab. Dan masalah haram, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, tetapi itu kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini tentang tidak dibenarkannya atau haramnya menarik kembali sedekah yang sudah dilakukan dengan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia memakan muntahnya kembali. Hadis yang kedua yaitu hadis 4105, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah sami'tu Qatadata yuhaddithu an Sa'id ibn al-Musayyib an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kata Nabi, al-a'idu fi hibatihi kal-a'idi fi qai'ihi. Ini lafaznya sangat pendek sekali, ya, yang maksudnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Al-a'idu fi hibatihi, orang yang menarik hibahnya, orang yang mengembalikan, menarik kembali hibahnya, seperti orang yang menarik kembali muntahnya, ya. Ini pendek dengan lafaz yang pendek diungkapkan oleh Nabi. Al-a'idu, ya, sama dengan summa ya'udu, ya, dalam hadis yang sebelumnya. Al-a'idu, orang yang balik, fi hibatihi, pada hibahnya, kal-a'idi fi qai'ihi, seperti orang yang balik menelan muntahnya. Itu hadis 4105, 4106 dan 4107, hadis yang terakhir di bawah bab ini. 4106, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathanahu Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana ibn Abi Adi an Sa'idin an Qatadata bihadhal isnadi mithlahu. Ini sanad yang baru, ya, sampai kepada Qatadah, dan dari Qatadah sampai kepada Ibnu Abbas sama, ya, sanadnya yang baru dari Imam Muslim sampai Qatadah, dari Qatadah sampai kepada Ibnu Abbas sama dengan sanad sebelumnya, sementara hadisnya mislahu, ya, mislahu sepertinya atau sama dengan hadis sebelumnya. Hadis terakhir 4107, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana al-Makhzumi qala haddatsana Wuhayb qala haddatsana Abdullah bin Tawus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ih. Al-a'idu fi hibatih kal-kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ih. orang yang balik kepada hibahnya seperti seekor anjing yang muntah kemudian balik kepada muntahnya. Maksudnya adalah menelan muntahnya lagi. Ya. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang ada di bawah bab yang kedua, dan kalau kita perhatikan hampir sama juga dengan kasus Umar pada bab yang pertama. Di situ juga Nabi SAW melarang Umar untuk membeli kembali untanya yang telah ia sedekahkan di jalan Allah karena tidak terlalu diperhatikan oleh penerimanya. Ya, dia hendak membelinya agar dia bisa merawat dengan baik lagi. Dilarang oleh Nabi, kemudian Nabi di ujungnya menyatakan hadis persis dengan hadis Abdullah bin Abbas ini. Ya, orang yang balik menarik sedekahnya seperti orang atau seperti seekor anjing yang muntah kemudian menarik muntahnya lagi. Di ujung halaman 28, ya, halaman 28, di situ Imam Nawawi menyimpulkannya. Hadis ini menunjukkan haram hukumnya menarik kembali barang yang telah dihibahkan atau disedekahkan setelah barang tersebut diserah terimakan. Ketentuan hukum ini berlaku untuk pemberian kepada orang lain. Jika yang diberi itu adalah anak atau cucu sendiri, maka seseorang boleh mengambilnya kembali. Dari mana dalilnya? Itulah bab yang ketiga. Ya. Ya. Itulah bab yang ketiga atau hadis-hadis yang ada pada bab ketiga. Dan kita masuk ke bab yang ketiga. Ya. Pengecualian dari larangan pada bab pertama dan kedua, bila mana harta yang diberikan itu diberikan kepada orang lain, tetapi kepada anak sendiri, ya, boleh hukumnya untuk menarik kembali. Dalilnya apa? Itulah kisah Nu'man bin Bashir yang ada pada bab ketiga, dan bunyi bab ketiganya adalah karahatu tafdhili ba'dil auladi fil hibah, makruhnya melebihkan untuk sebagian anak dalam memberi hibah, dalam memberikan hibah. Ya. Makruh bukan tidak memberi sebagian, memberi sebagian dah. Melebihkan, dia beri semua tapi sebagian dilebihkan. Ini dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama makruh melebihkan pemberian kepada sebagian anak sementara sebagian yang lain tidak. Ya, sebagian yang lain tidak. Maksudnya dalam bentuk hibah, bukan dalam bentuk nafkah. Nafkah berbeda mesti, tetapi dalam bentuk hibah. Hibah telah kita uraikan, yaitu pemberian dalam bilangan yang, dalam jumlah yang banyak tanpa mengharap apa-apa, dan bukan kewajiban. Pemberian sunnah. Nah, sementara nafkah wajib, dan waka ini mesti tidak sama. Ya. Mesti tidak sama. Bagaimana pula kita bisa menyamakan pemberian nafkah kepada anak yang kuliah dengan anak yang di TK? Ya. Anak satu di TK, satu kuliah. Yang satu biaya kuliahnya besar, sementara yang di TK berapalah. Jadi tidak mesti sama dalam nafkah, tetapi dalam hibah mesti sama, karena hibah itu pemberian sunnah. Pemberian sunnah dengan jumlah yang cukup besar. Kalau seandainya itu dilakukan kepada anak-anak, dan pemberian sunnah hibah ini itu terjadi ketika masih hidup, ya, dibagi-bagi ketika hidup dan mereka sudah menerimanya, itu baru hibah. Tetapi kalau pemberiannya itu ketika hidup dan pelaksanaannya setelah mati, itu bukan hibah. Ya. Sudah dibagi-bagi, tetapi nanti baru kalian terima kapan? Kalau saya sudah mati. Ini warisan namanya. warisan sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung sebagaimana dalam kitab yang telah kita selesaikan. Allah Subhanahu wa taala yang membagi-baginya langsung, bukan kita. Tetapi kalau dalam bentuk hibah, kita masih hidup, kita bagi-bagi-bagi semuanya dan mereka sudah menerima, itu hibah. Dan mesti semuanya sama. Ya, mesti semuanya sama. Walaupun tidak sampai, menurut pendapat jumhur ulama, tidak sampai ke tingkat wajib, tetapi Nabi SAW sangat menganjurkan. Ya. Tetapi kalau seandainya satu orang dibagi, selainnya tidak diberi, ini zalim namanya dan ini haram. Ya, haram memberikan kepada satu orang anak sementara yang lain tidak mendapatkan. Ini haram, pemberian hibah. Ya, harus dibedakan dengan nafkah. Ya. Ini tentang bab yang ketiga, makruh melebihkan pemberian kepada sebagian anak atau melebihkan dalam bentuk hibah pemberian kepada anak dan kepada sebagian anak sementara yang lain tidak. Hadis yang pertama di bawah bab ini hadis nomor 4108, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an ibni Shihabin an Humaid ibni Abdurrahman wa an Muhammad ibn Nu'man ibn Bashir yuhadithanihi an Nu'man ibn Bashir annahu qala. Hadisnya hadis Nu'man bin Bashir. Ya. Nu'man bin Bashir ini termasuk sigar sahabah. Ya, sahabat kecil. Ya, sahabat kecil sama dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ya. Sama dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Ya, Nu'man bin Bashir termasuk sahabat-sahabat kecil. Cerita ini diriwayatkan darinya oleh anaknya An-Nu'man yaitu Muhammad. Muhammad ini perawi hadis dari generasi tabi'in, ayah dan kakeknya sahabat. Ya, Muhammad ini tabi'in, ayahnya yaitu Nu'man yang termasuk sahabat kecil tadi dengan kakeknya Bashir adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bercerita annahu qala inna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man bercerita ayahnya Bashir pernah membawanya menjumpai Nabi. Ya. Faqal, ketika sudah sampai atau sudah berjumpa dengan Nabi, kata ayahnya Jabir kepada Nabi, inni qad nahaltu ibni hadha gulaman kanali. Sesungguhnya saya telah menghibahkan anak saya ini yang masih kecil dan dia anak saya. Ya. Dipastikan oleh beliau bahwasanya ini anak saya. Nanti kalau Nabi tahu bahwasanya dia menghibahkan dan dia tahu adalah anaknya sendiri, tidak ada masalah. Ya. Ini saya telah qad nahaltu ibni hadha gulaman kanali, yang dia sekarang masih kecil dan saya telah berikan kepadanya hibah. Itu ungkapan dari ayahnya Jabi, ayahnya Nu'man kepada Nabi. Faqala Rasulullah SAW, dan Nabi bersabda, akulla waladika nahaltahu mithla hadha. Apakah semua anak-anakmu kamu hibahkan seperti ini ukurannya, jumlahnya? Ya. Faqala la, kata Nu'ma, kata Bashir, tidak. Ya, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farji'hu. Kata-kata farji'hu itu yang tadi, menarik kembali. Balikkan atau tarik kembali hibahmu itu. Tarik kembali hibahmu itu. Jadi sudah, dia sudah menghibahkan. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat, salah satu riwayat nanti, dari dalam Sahih Muslim ini, itu permintaan dari istrinya Bintu Rawaha agar pemberian hibah kepada Nu'man ini, saksinya Nabi, dibawa ke notaris yang resmi, ya. Dibawa kepada Nabi dan minta Nabi sebagai saksi, ini anak saya, ya, saya telah berikan sebidang tanah. Itu yang diinginkan oleh istrinya. Maka memang itu yang membuat Bashir membawa Nu'man menjumpai Nabi. Makanya Nabi dalam sebagian nanti akan mengatakan, saya tidak akan bersaksi atas perbuatan yang melenceng, ya. Itu hadis yang pertama. Nabi SAW di situ perintahkan Bashir untuk menarik kembali hibahnya tadi, karena persyaratan menghibahkan harta kepada anak tidak tercukupi, yaitu memberi semua dengan ukuran yang sama, ditarik kembali. Dan itulah pengecualian yang ada pada bab yang kedua. Karena pada bab yang kedua apa? Kecuali pemberian kepada anak atau cucu sendiri, maka boleh ditarik kembali. Karena hukum asalnya haram, tetapi bila mana hibah itu kepada anak, maka boleh ditarik kembali. Dalam hadis-hadis bab kedua itu tidak ada kita temukan pengecualiannya. Pengecualiannya ada pada bab yang pertama, yang ketiga ini, berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir. Nabi mengatakan farji'hu, tarik dia kembali. Artinya di cancel hibah tadi, ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua 4109, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Ibrahim ibnu Sa'din an ibni Shihab an Humaid ibn Abdurrahman wa Muhammad ibn Nu'man ibn Muhammad ibn Nu'man an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal ata bi abi, datang, ya, membawaku ayahku, ya. Atabi itu datang membawa, ya. Datang membawa abi, ayahku, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Ayahku datang membawaku kepada Nabi. Faqal inni nahaltu bni hadha gulaman, faqala akulla banika nahalta, qala la, qala fardudhu. Di sini dengan lafaz tadi fardudhu, sementara yang pertama tadi farji'hu, maknanya sama, ya. Balikkan dia lagi, artinya balikkan pemberian dan jangan dilanjutkan, ya. Ini perintah dari Nabi SAW, menunjukkan itu tidak dibenarkan, mengkhususkan sebagian anak dalam pemberian hibah itu tidak dibenarkan oleh agama. Dan Nabi SAW menyuruh Bashir untuk menarik kembali hibahnya tadi, ya. Hibahnya tadi 4110. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ishaq ibnu Ibrahim wa ibnu Abi Umar an ibni Uyainah. Ya, ini tiga orang guru Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan. Ha wa haddathana Qutaibah wa ibnu Rumh an al-Laits ibni Sa'din. Yang untuk sanad yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang gurunya, dari Laits ibnu Sa'ad. Al-Laits ibnu Sa'ad ini setingkat dengan Ibnu Uyainah pada sanad pertama. Ha وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر كلهم عن الزهري. Semua sanad yang banyak tadi nanti pertemuannya pada Az-Zuhri. Jadi cabang-cabangnya nanti bertemu sampai pada Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, ya. Bihadal isnad amma Yunus wa Ma'mar fa fi hadithihima akulla banika wa fi hadithil Layth wa ibn Uyainah akulla waladika ورواية الليث عن محمد بن النعمان وهميد بن الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. Di sini setelah dibawakan dengan sanad-sanad yang lain yang banyak tadi dan sampai berjumpa pada Az-Zuhri, kemudian disebutkan oleh Imam Muslim perbedaan-perbedaan riwayat antara satu sanad dengan sanad yang lain. Nah, seperti di sini perbedaan antara kata-kata akullu banika dengan akullu waladika. Kata-kata banin dengan walad artinya sama, anak-anak. Ya, banin artinya anak-anak, walad juga anak-anak. Ini lafaznya berbeda tetapi maknanya sama. Akulla banika, apakah semua anak-anakmu, atau akulla waladika, atau semua anak-anakmu? Penggunaan katanya yang satu banin, yang satu walad. Ya, yang satu walad. Itu perbedaan yang disampaikan oleh Imam Muslim dari sanad-sanad yang tadi berbeda-beda. Kemudian kita lanjutkan 4111. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir an Hisham bin Urwah an abihi qala haddatsana Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala wa qad a'taahu abuhu ghulaman faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ما هذا الغلام قال أعطانيه أبي قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده. Kata-kata gulam ini perlu kita teliti kembali ya. Gulam di terjemahannya apa artinya? Ya, maaf, saya tadi memahami sebagaimana sebagian riwayat yang dimaksud adalah pemberian budak. Nah, pemberian budak. Jadi Nu'man dihibahkan kepadanya oleh ayahnya seorang budak. Ya, seorang budak itu harta milik. Ya, harta milik. Jadi budak itu yang dihibahkan yang merupakan milik ayahnya kepada Nu'man bin Bashir. Ya. Kalau memberikan memiliki budak di zaman itu luar biasa, apalagi budaknya punya keahlian. Ya. Punya keahlian, maka dia harta milik yang luar biasa. Jadi itu yang dimaksud. Nabi dalam hadis yang sekarang 4111, ya. Nu'man bin Bashir bercerita bahwasanya sungguh ayahnya telah memberikan seorang budak kepadanya. Lalu Nabi SAW bertanya, ini budak siapa? Ya, bertanya kepada Nu'man, ini budak siapa? Qala a'tanihi abi. Kata Nu'man menjawab, ini budak saya yang diberikan oleh ayah saya kepada saya. Ini budak saya, ayah saya yang memberikannya kepada saya. Lalu qala fa kullu ikhwatihi a'taitahu. Lalu Nabi bertanya kepada ayahnya, apakah semua saudara-saudara Nu'man kamu berikan budak? Kama a'taita hadza, seperti engkau berikan kepada Nu'man? Qala la, kata ayahnya Nu'man, tidak. Qal faruddahu, kata Nabi SAW, ruddahu. Ya, balikkan dia lagi. Balikkan artinya ditarik kembali dan di-cancel pemberian tadi. Diambil kembali budak tadi dan tidak lagi menjadi hak milik dari Nu'man bin Bashir. Jadi jelas, ya, semenjak awal tadi memang dia adalah semacam seorang budak yang diberikan kepada Nu'man bin Bashir oleh ayahnya. Kita lanjutkan 4112. 4112. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam an Husainin an Syabi qala sami'tu Nu'man ibn Bashir ha wa haddatsana Yahya ibn Yahya wal lafdhu lah qala akhbarani akhbarana Abul Ahwas an Husainin an Syabi an Nu'man bin Bashir qal, kata Nu'man, tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi. Dalam riwayat ini Nu'man bercerita, ayah saya bersedekah kepada saya. Jadi kata-kata hibah itu bisa digunakan, diungkapkan dengan kata-kata sedekah dalam bahasa Arab. Ayahku bersedekah kepadaku. Bukan berarti maksudnya bersedekah seperti bersedekah kepada orang lain, tetapi maknanya adalah hibah. Tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi, dengan sebahagian hartanya, dan itu adalah budak. Ini menunjukkan bahwasanya budak itu adalah harta milik. Faqalat ummi, ini yang saya inginkan tadi. Faqalat ummi, maka ibuku berkata, dan ibunya tadi namanya adalah Amrah bintu Rawaha. Amrah bintu Rawaha, ini nama ibunya An-Nu'man bin Bashir, istri dari Bashir. Kata sang ibu, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak rela hingga engkau mempersaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang diminta sebagai saksi hibah tadi. Jadi usulan dari istrinya. Memang sudah diserahkan kepada Nu'man budak tadi, tetapi yang hadir di situ hanya istrinya dan anak-anaknya yang lain. Maka istrinya mengusulkan, alangkah baiknya engkau bawa Nu'man ini menjumpai Nabi, dan di hadapan Nabi engkau utarakan itu. Engkau sampaikan dan jadikan dia sebagai saksi. Maka Bashir sang suami setuju dengan usulan istrinya. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayahku membawaku, ya. Fantalaqa abi, maka ayahku pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyushhidahu, agar dia mempersaksikan itu kepada Nabi, ya, mempersaksikan kepadanya ala sadaqati, terhadap hibah yang ia berikan kepadaku. Jadi pemberian hibah itu dilakukan oleh ayahnya Nu'man di hadapan Nabi, agar Nabi menjadi saksi pemberian tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah engkau lakukan hal seperti ini kepada semua anak-anakmu? Ya. Kepada semua anak-anakmu? Qala la, kata Bashir, tidak. Qala ittaqullah. Ini lafaz yang baru. Ittaqullah ini tambahan untuk riwayat-riwayat yang sebelumnya. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum, dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Ini dua penekanan. Yang pertama, disuruh bertakwa, berarti tindakan Bashir itu tidak takwa dan bertentangan dengan takwa. Kemudian Nabi mengatakan wa'dilu fi auladikum, berlaku adillah pada anak-anak kalian. Jadi itu tidak adil namanya. Ya, memberikan sebagian yang lain tidak, atau melebihkan sebagian sementara yang lain kurang. Ini tidak adil dan bukan ketakwaan. Kemudian mendengar mendengar arahan dari Nabi, faraja'a abi, maka ayahku menarik kembali. Ya, menarik kembali atau kembali, faraddatil kasadaqah, dan dia ambil kembali pemberian tadi. Jadi kata-kata sedekah di situ maksudnya hibah. Ya. Kata-kata sedekah di situ maksudnya hibah. Ya. Nu'man bin Bashir masih dinafkahi oleh ayahnya karena masih kecil. Tidak ada makna sedekah di situ. Tidak ada makna sedekah. Boleh orang tua bersedekah kepada anaknya kalau anaknya sudah berusaha sendiri. Anaknya sudah berkeluarga dan ternyata dia kekurangan, dan dia termasuk orang yang berhak mendapatkan sedekah. Boleh orang tua bersedekah kepada anaknya. Sementara yang kasus ini Nu'man bin Bashir masih kecil. Dia masih dinafkahi dan wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata sedekah itu maksudnya hibah. Maksudnya hibah. Kalau hibah, walaupun anak masih kecil ataupun sudah dewasa ataupun mereka sudah berkeluarga, tetap boleh memberikan hibah kepada mereka. Memberikan hibah harta kepada mereka. Ini hadis merincikan atau mendetilkan kasus yang telah kita ketahui dari hadis-hadis yang pertama, di mana sudah dilakukan pemberian itu dan sudah diresmikan di rumah, tetapi sang istri tidak puas kalau Nabi SAW tidak menjadikan Nabi sebagai saksi. Ternyata merusak. Usulan istrinya tadi membuyarkan semuanya. Usulannya agar semakin resmi, ternyata itu menentang aturan agama dan bahkan itu bukan sebuah ketakwaan dan itu tidak berlaku adil pada anak-anak. Maka Nabi SAW perintahkan Basir untuk menarik kembali pemberiannya. Masih tersisa berapa hadis? Banyak. Ya. Yang dimaksud dengan adil ini apakah dari fisiknya atau nilai daripada ya. Fisik dan nilai. Ya. Fisik dan nilai. Kalau biasanya kalau sudah fisiknya sama, nilainya sama. Ya. Nilainya sama. Ya, kalau seandainya dan jika bisa dikatakan nilai, kalau diberikan kepada Basir, kepada Nu'man oleh Basir seorang budak, maka dia memberikan kepada anak yang lain harta yang lain. Karena tidak mungkin orang kalau anaknya punya lima, tidak mungkin dia punya budak lima. Ya, ya, jadi dia menilai berapa nilai budak tersebut, menakar budak tersebut dan memberikan kepada anak yang lain senilai budak itu, walaupun tidak fisik. Yang pertama adalah secara fisik, ya tentu kalau sudah fisiknya sama, ya kemungkinan besar nilainya sama. Kalau tidak bisa secara fisik, maka dengan takaran nilai, ya, seperti pemberian budak, ya, pemberian budak, ya, pemberian budak. Dan kalau sekarang ini kalau kita contohkan kendaraan, ya, maka kendaraan itu tentu pada kedekatan nilainya. Karena kendaraan fisiknya sama, fisiknya kendaraan, tetapi antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain berbeda nilainya. Berbeda nilainya. Ada yang hanya 70-an juta atau 100 juta ke bawah, ada yang 500 juta, ada yang 700 juta. Jadi ini ditekankan nilainya. Tidak dalam bentuk fisik. Sama halnya juga dengan budak tadi. Budak di masa dahulu ada yang nilainya tinggi, ada yang tidak. Ya. Budak yang nilainya tinggi dan ada yang tidak. Makanya ada budak itu yang mahal penjualannya dan ada yang murah. Ada yang murah. Apalagi kalau majikannya itu sama sekali tidak butuh lagi dengan dia dan hendak melepaskan diri, membebaskan dirinya dari budak tersebut dengan menjual murah. Ya. Second. Second, budaknya second dan tidak punya keahlian. Jadi keadilan tadi pada pemberian, pada hibah, ya, pada hibah itu dari dilihat dari fisik kemudian dari juga dari nilainya. Kalau secara fisik biasanya sama nilainya, tetapi tidak mutlak seperti yang kita contohkan tadi. Maka standar nilai di situ harus ada standar nilai. Kalau seandainya fisiknya sama dalam bentuk budak, tetapi nilai budak itu berbeda antara langit dengan bumi, maka tidak sama, harus disamakan nilainya. Dan itu juga tidak adil. Walaupun memang para ulama mengatakan dalam masalah perbedaan nilai ini tidak terlalu ditekankan. Yang penting memberi. Ya, yang penting memberi. Ini mazhabnya Syafi'i dan yang lainnya, mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya kesamaan nilai itu adalah sunnah. Ya. Kesamaan nilai adalah sunnah. Tetapi memberi semua itu wajib. Memberi semua itu wajib. Makanya kita tekankan tadi kesamaan nilai itu yang harus diaturkan, karena ini memang anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam sebagian riwayat, apakah semua anakmu kamu berikan seperti ini? Ya. Maksudnya seperti nilainya muda ini. Ketika dia menjawab tidak, berarti dan Nabi SAW mengatakan saya tidak akan bersaksi untuk perbuatan yang menyimpang. Karena menyimpang, yang satu nilainya rendah, satu nilainya mahal, ya, murah dan satu mahal. Jadi itu yang saya pahami dari duet-duet yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Ya, hadis yang setelahnya kita baca satu hadis lagi, ini cukup panjang. 4113. Dan tadi saya sebelum kita masuk membedakan antara nafkah dengan hibah. Kalau nafkah wajib, pemberian wajib, sementara hibah pemberian sunnah. Kalaupun tidak dilakukan tidak ada masalah dan tidak berdosa. Ya. Kalau pemberian nafkah ini tentu tidak akan mungkin bisa diratakan atau disamaratakan. Ya. Adilnya pada hakikatnya adalah ketika memberikan seseorang sesuai dengan kebutuhannya, itu yang adil. Ya. Memberikan seseorang dari anak sesuai dengan kebutuhan dia. Sementara hibah ini pemberian sunnah dan bisa berjumlah besar dengan ukuran yang besar dan dia mesti diberikan kepada semua anak. Zalim bila mana sebagian anak diberi sebagian tidak, dan tidak tepat bila mana sebagian diberi sedikit sebagian diberi banyak, sebagian diberi nilainya rendah sebagian diberi nilainya tinggi, ya, atau berbeda-beda jenis, berbeda-beda fisik. Yang satu diberi motor, yang satu diberi mobil. Yang satu diberi mobil, yang satu diberi lahan kelapa sawit 500 hektar. Ya. Ini kan beda. Beda. Jadi itu tentu nilai zalimnya lebih besar. Walaupun mungkin diberi semuanya, tapi mungkin para ulama itu ketika membolehkan berbeda, tetapi ukuran perbedaannya itu tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Antara mobil tadilah yang 100 juta dengan 120 juta. 20 juta itu besar juga. Ya. Seperti itu. Baik, kita baca hadis 4113. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushir annabi Hayyan an Syabi an Nu'man ibn Bashir ha wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wal lafdhu lahu qala haddatsana Muhammad ibn Bishr قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير حديثنا dari hadis Nu'man bin Bashir أن أمه بنت رواها bahwasanya ibunya anak dari Rawaha yaitu namanya tadi Amrah ya سألتُ أباه سألت أباه ibunya pernah meminta kepada ayahnya. Ini cerita Nu'man. Jadi yang pemberian hibah ini kepada Nu'man adalah bujukan dari ibunya. Ibunya yang ingin Nu'man itu diberi spesial karena Nu'man berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Nu'man umurnya kecil tetapi sudah tampak keistimewaan-keistimewaan. Makanya yang masyhur dari anaknya Bashir ini perawi hadis beliau. Biasa kalau kita seperti itu, kalau anak sudah mulai punya kelebihan-kelebihan, kita memperhatikan dia dari yang lain berbeda. Ya. Bahkan kita sering bawa kemana-mana sementara anak yang lain tidak. Ya. Apa salahnya yang lain? Jadi ibunya sudah memperhatikan Nu'man ini punya banyak kelebihan, maka dia pernah membujuk ayahnya untuk memberikan hibah kepada Nu'man ini. Sa'alat abahu ba'dal mauhibati min malihi libniha. Ya. Ibunya minta membujuk ayahnya untuk memberikan hibah dari sebagian hartanya kepada anaknya ini, yaitu Nu'man. Ya, Nu'man perawi hadis Nabi, terkenal. Ya, Nabi SAW menyukainya. Dan di antara kelebihan juga sampai sekarang kita masih menyebut-nyebut namanya. Sementara anak Nu'man yang lain kita tidak tahu siapa namanya. Laki-laki atau perempuan tidak tahu kita. Dia terkenal. Dan kita sekarang sampai sekarang masih mendoakan radhiyallahu anhuma untuknya. Dan untuk ayahnya. Ayahnya didoakan karena dia. Ayahnya didoakan untuk dimintai keridhaan kepada Allah untuknya karena adanya Nu'man ini. Kalau tidak ada hadis ini, kalau tidak ada Nu'man menceritakan tidak sampai kepada kita. Jadi yang bercerita Nu'man Mulasir ini kelebihannya, kan wajar-wajar saja ibunya minta ayahnya memberikan pemberian. Ya. Sa'alat abahu ba'dal mauhibati min malihi libniha faltawa biha sana. Iltawa ditunda. Jadi ayahnya pikir-pikir panjang ini. Ayahnya juga bingung, anaknya banyak. Dan si Nu'man punya punya kelebihan-kelebihan, disayangi oleh dia, menyayanginya, dan istrinya juga menyayangi Nu'man. Kemudian dia anak bungsu atau anak yang masih kecil dibandingkan dengan abang-abangnya atau kakak-kakaknya. Jadi dia memiliki satu tahun untuk berpikir. Faltawa bihasana. Apa artinya faltawa di sini? Menunda. Ya. Jadi keputusan itu selama satu tahun. Baru diputuskannya untuk memberi seorang budak. Sebagaimana dalam riwayat tadi, faltawa bihasana thumma badalahu. Setelah satu tahun barulah dia mulai merasa nyaman untuk memutuskan memberi seorang budak tadi. Faqalat, namun ketika dia utarakan kepada istrinya tadi yang meminta, istrinya justru mengatakan, la arda hatta tushhida Rasulullah SAW ala ma wahabta libni. Saya tidak rela, tidak puas hingga engkau menjadikan Nabi sebagai saksi terhadap apa yang kamu berikan kepada anakku. Fa akhadha abi biyadi. Nu'man ini masih kecil, tapi dia luar biasa menghafal cerita. Ini kasus kan masih kecil, dan dia meriwayatkan ini bukan di waktu kecil, tetapi sudah dewasa. Ya. Sudah dewasa. Ini di antara dalil bahwasanya orang yang mendapat hadis di usia masih kecil dan dia riwayatkan ketika sudah dewasa, diambil hadisnya, diambil riwayatnya. Jadi Nu'man bercerita, maka ayahku membawaku menjumpai Nabi, wa ana yauma idzin gulam, dan saya ketika itu masih kecil. Ya. Fa ata Rasulullah sallam, maka beliau mendatangi Nabi, faqala ya Rasulullah inna umma hadza bint rawaha a'jabaha an ushidaka 'ala alladhi wahabtu libniha. Sesungguhnya ibunya si dia ini, ya, yaitu bintu Rawaha, dia akan merasa puas kalau saya mempersaksikan engkau atau menjadikan engkau sebagai saksi terhadap apa yang saya berikan kepada anak saya ini. Jadi menjadikan Nabi sebagai saksi usulan dari istrinya. Ini cerdiknya wanita. Cerdiknya wanita. Faqala Rasulullah SAW, ya Bashir, dan Nabi SAW berkata kepada ayahnya, wahai Bashir, alaka waladun siwa, apakah kamu punya anak selain dia? Qala na'am, kata Bashir, iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullahum wahabta mithla hadha. Ini yang tadi saya maksudkan. Apakah semua mereka engkau hibahkan seperti seukuran itu? Ya. Apakah mereka semua engkau berikan seperti anak ini? Ya. Ya. Qala la, kata Bashir, tidak. Qal fala tushhidni idzan. Kata Nabi, kalau begitu jangan jadikan saya saksi. Ya. Jangan jadikan saya saksi. Fa inni la ashhadu ala jawr. Sungguhnya saya tidak bersaksi untuk perbuatan yang menyimpang, yang menyeleweng. Ya. Sebagian para ulama mengatakan haram karena jawr ini zalim. Jawr ini adalah maknanya kezaliman, dan zalim itu haram. Ya, itu pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak adil dalam memberikan hibah kepada anak itu adalah haram. Ya. Dan wajib menarik kembali, berdalil dengan itu bahwasanya jawr itu adalah kezaliman dan zalim itu haram, maka haram hukumnya. Ya. Tetapi ketika Nabi SAW dalam riwayat yang lain nanti mengatakan, jadikan selain saya saksi. Saya tidak mau jadi saksi, tetapi cari yang lain. Berarti, kalau seandainya haram, maka Nabi SAW tidak akan membukakan untuk yang lain. Ditutup habis-habisnya Nabi, ini tidak boleh siapapun kamu jadikan saksi, tidak boleh karena ini zalim. Ini dalilnya mazhab Syafi'i, seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Jadi, tidak adilnya memberi anak itu bukan sampai ke tingkat yang haram, tetapi mungkin yang paling apanya adalah makruh dan bertentangan dengan yang mustahab. Ya, jadi itu hadis yang ke-4113 dan masih tersisa beberapa hadis lagi. Insyaallah akan kita lanjutkan pada